وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. Di ayat yang kelima dan setelahnya dari surah Al-Mujadilah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladhina yuhaddunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menyempal, menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, ini dikatakan musyaqqah atau muhaddah. Baik. Innal ladzina yuhaddun Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyempal dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, kubitu. Baik. Kubitu yani khudilu wa uhinu, dibiarkan dia dan dihinakan dia. Dibiarkan artinya tidak diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini barakallahu fikum dua. Baik. Dia diberi bantuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa hidayah, dan yang lainnya adalah taib, makhdul, dibiarkan, tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak diberi hidayah, artinya dia menjadi orang kafir. Barakallahu fikum. Maka seperti ini orang-orang yang menyempal, menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menentang ajaran Allah dan Rasulnya, kubitu, tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kubital ladina min qablihim, sebagaimana tidak diberinya petunjuk orang-orang sebelum mereka. Barakallahu fikum. Kita ini diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hidayah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan petunjuk kalau bukan Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Baik. Semata-mata ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil satu genggam dari anak cucu Adam sambil mengatakan, ha'ulai linnar wala ubali, mereka-mereka ini adalah genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, mereka akan aku jadikan sebagai penghuni neraka dan aku tidak peduli. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambil segenggam lagi dan mengatakan, ini untuk penghuni sorga dan aku tidak peduli. Jadinya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapat petunjuk, syukuri nikmat ini. Pelihara, jaga nikmat ini. Nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah. Kama kubital ladina min qablih wa qad anzalna ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an ayat yang terang jelas. Tidak ada kekaburan padanya, hujahnya sangat jelas. Mana ketauhidan, mana kesyirikan, mana maksiat, mana amal saleh. Barakallahu bikum. Mana sunnah, mana bidah. Masya Allah. Waqad anzalna ayatin bayinat. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat ini dengan terang jelas. Baik. Yang merupakan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Walil kafirin adzabun muhin, dan untuk orang-orang kafir yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka azab yang menghinakan di dunia sebelum hari akhir. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, di hari semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan, "Innal awwalina wal akhirin," manusia pertama sampai manusia terakhir akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Tidak akan ada yang tertinggal, tidak akan ada yang terlupakan. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semuanya akan dikumpulkan di waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Di hari dikumpulkannya, dibangkitkannya seluruh manusia. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Maka Allah yang akan memberitahukan kepadanya, "Ya fulan, alam takun fa'alta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza." Wahai fulan, tidakkah dulunya engkau melakukan ini dan ini di waktu ini, di tempat ini? Dan tidak ada yang mereka bisa katakan kecuali, "Na'am ya Rabbi." Ini kata-kata yang akan keluar dari mulut mereka. "Na'am ya Rabbi." Allah akan menyampaikan ulang. Kalau mereka lupa, akan teringat dia dan ada catatannya. Jadi begitu Allah mengatakan, "Tidakkah engkau dulunya melakukan ini?" Dia akan mengatakan, "Iya ya Rabbi." Bukan cukup dengan itu, bahkan kitab catatan amalan diserahkan kepada mereka. Iqra kitabaka kafa bi nafsika liyauma 'alaika hasiba. Iqra kitabak, baca sendiri catatan amalanmu. Iqra kitabaka kafa bi nafsika liyaum, cukup engkau sendiri yang bisa memperhitungkan dirimu di mana engkau akan ditempatkan. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, engkau yang akan memperhitungkan dirimu sendiri dengan engkau membaca catatan amalanmu itu mulai engkau balik sampai meninggal dunia. Dan akan mereka berkata, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahad." Mereka akan berkata, "Ma li hadzal kitab, kitab gerangan, kitab apa gerangan ini? Baik. Kitab apa ini? Kok begitu detailnya dicatat, ditulis waktu, tempat, apa yang dilakukan pada saat itu? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira, yang dia tidak meninggalkan catatan sedikit pun dari amal besar atau kecil, sekecil apapun tertulis di situ. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira, Kemudian mereka mendapati semua yang pernah mereka lakukan hadir ada tercatat di dalam kitab catatan mereka. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Oleh karena itu setelah dia membaca catatan amalannya, Allah mengatakan hal zalamaka katabaki. Baik. Wahai bulan, apakah engkau telah dianiaya oleh petugas pencatatku dari kalangan malaikat? Yani adakah amal soleh yang dulunya pernah engkau lakukan tidak tercatat di situ sebagai amal soleh? Atau adakah tercatat di situ sebagai dosa yang tidak pernah engkau lakukan? Hal zalama katabati. Engkau teraniaya, engkau didzalimi. Ada amal soleh yang tidak tertulis yang pernah engkau lakukan? Atau tercatat di situ sebagai amal dosa, yakni perbuatan maksiat yang tidak pernah engkau lakukan? Dia pun akan mengatakan la ya rabbi. Tidak wahai Rabb. Semuanya tertulis, semuanya tercatat. Tidak tertinggal. Barakallahu fikum. Semuanya ada. Ahsahu Allah wa nasuh. Allah telah menghitung. Allah menghadirkan untuknya, dicatat untuknya di Lauhul Mahfuz. Barakallahu fikum. Dan dicatat di lembaran catatan amalan mereka. Mereka lupa, atau mereka pura-pura lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menyaksikan, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada, semuanya hadir. Jadi mau bisik-bisik Anda, barakallahu fikum, mau berteriak-teriak sama saja. Mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan sama saja. Ala kulli syai'in syahid. Barakallahu fikum. Yang kalau ini ada, berarti kita telah memiliki sifat muraqabah. Kalau kita merasa sangat bahwa senantiasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan inilah yang dikatakan muraqabah. Merasa diawasi. Sehingga malu dia kalau tidak melakukan amal saleh. Barakallahu fikum. Malu dia kalau melakukan perbuatan maksiat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, alam ta'ala alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu apapun yang di langit dan di bumi? Baik. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini yang menjadi dan harus menjadi keyakinan kita, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak ada satupun yang luput dan tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ma yakunu min najwa thalathatin, tidaklah terjadi perbincangan tiga orang. Barakallahu fikum. Tiga perbincangan, bisik-bisik. Maka yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar apa yang mereka bisik-bisikkan. Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada lima orang yang berbincang atau berbisik-bisik. Barakallahu fikum. tentang suatu yang rahasia mungkin, atau suatu yang mereka sangat sembunyikan. Lima orang kecuali yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka bisik-bisikkan. Allah Maha mengetahui. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kan. Dan tidak ada sedikit atau banyak dari jumlah yang tadi. Barakallahu fikum. Tidak kurang dari 3 atau lebih dari 3, lebih dari 5, kurang dari 5. Tidak sedikit dan tidak banyak, sama saja semuanya. Di mana tempatnya, kapan waktunya, apa pembicaraannya, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dadah barakallahu fikum ucapan seseorang ke yang lainnya dalam kondisi bisik-bisik, kecuali Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Apa yang dibisik-bisikkan itu? Illa huwa ma'hum aina ma kanu, thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kembali apa yang dulunya pernah mereka lakukan, apa yang dulunya pernah mereka ucapkan di hari kiamat. Seperti yang kita katakan tadi, Allah mengatakan, ya fulan, alam takun fa'alta kada wa kada, taib, fi makani kada wa kada, tidakkah dulunya engkau melakukan ini dan itu, di waktu ini, di tempat ini? Barakallahu fikum. Dan harus dia mengakui, dan harus dia mengatakan iya. Thumma yunabbihum bima amilu yawmal qiyamah. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mempertegas, inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Jangankan yang dibisik-bisik, apalagi yang diteriak-teriakan, bahkan yang ada terbetik dalam hati, tersimpan dalam dada, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Yang belum kita ucapkan sekalipun, Allah Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyi oleh dada-dada mereka. Dalam hati, niatan-niatan, keinginan-keinginan, harapan-harapan. Semuanya. Barakallahu fikum. Ada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha bikulli syai, kata-kata bikulli syai, atas segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita memperbaiki niatan-niatan kita, perbaiki ucapan-ucapan kita, perbaiki amalan-amalan kita, muamalah-muamalah kita. Insyaallah ketika kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman kita, semakin gampang dan mudah kita mendeteksi, barakallahu fikum, kesalahan kita. Barakallahu fikum. Ketika kita berniat jelek, astagfirullah, terdeteksi oleh kita dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saya salah. Nah, tinggal apakah Anda memiliki kekuatan lebih sehingga bisa menggeser niatan yang jelek tadi itu. Kekuatan iman sehingga Anda istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Kita mengatakan sesuatu, astagfirullah, salah. Ini dusta. Astagfirullah. Ini keliru, ini tidak benar. Baik. Bahkan amalan, astagfirullah, tidak betul ini perbuatan ini. Baik. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seorang, semakin dia mudah dan gampang mendeteksi apa? Kesalahan-kesalahan itu. Tapi semakin lemah, semakin tumpul pula, barakallahu fikum, kekuatan dia untuk mendeteksi kesalahan-kesalahannya. Apalagi untuk menjauhkan diri daripadanya, karena memang imannya sudah lemah. Kecuali kalau memang ada bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya akan hanyut bersama dengan kesalahan-kesalahannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Summa yunabbihum bima 'amilu yawmal qiyamah, innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Baik. Alam tara illal ladzina nuhu 'anil najwa ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ألم ترى الذين نهوا عن النجوى tidakkah engkau melihat wahai Rasul orang-orang yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbisik-bisik, barakallahu fikum, sengaja-sengaja mereka orang-orang Yahudi berbisik-bisik sesama mereka sambil memandang sesaat sesekali ke orang mukmin. Kan terasa. Tipe dia cerita apa kita ini dia. Apa tuh yang dia bilang? Ini akan menjadikan apa? Rasa tidak nyaman. Oleh karena itu dalam syariat kita ini tidak boleh berbisik dua orang la ya tanajasna bagaimana lapar hadisnya. Intinya barakallahu fika, anda lupa lapatnya. Jangan ada tiga orang yang dua berbisik satu tidak. Satu orang di sana kemudian di sini berbisik-bisik. Tidak boleh, dilarang. Barakallahu fika. Karena akan merasa tersinggung, kurang enak, kurang nyaman. Ada apa dengan saya? Kenapa cuma mereka berbisik-bisik? Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Tapi maka ini orang-orang Yahudi sukanya begitu, membuat kurang nyaman, membuat kurang enak hati orang-orang yang beriman dengan cara mereka berbisik-bisik padahal mereka sudah dilarang. Alam tara alladziina nuhu 'an najwa tsumma ya'uduna lima nuhu 'an. Barakallahu fikum. Mereka mau ulangi ini perbuatan dosa ini, bisik-bisik. Mereka pun yang mereka perbincangkan, yang mereka bisik-bisikan itu adalah al-itsm wal 'udwan. Barakallahu alaikum. Al-ithm, dosa dan permusuhan, wa maksiatir rasul, serta kemaksiatan terhadap rasul. Baik. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Barakallahu alaikum. Kalau mereka datang kepada engkau wahai Rasul, orang-orang Yahudi ini, hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah, mereka memberikan tahiyah, ucapan penghormatan, pemuliaan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bima lam yuhayyika bihi Allah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajari engkau dengan kata-kata itu. Baik. Barakallahu fikum. Mereka datang ke Rasulullah sambil mengatakan assalamualaikum. Ya kan? Samar. Assalamualaikum. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah assalamu alaikum. Baik. semoga keselamatan atas kalian. Orang Yahudi tidak, dia datang sambil mengatakan assalamualaikum. Assam yakni kebinasaan, kematian, kehancuran. Semoga kehancuran menimpa kalian. Ini doa buruk, doa jelek. Assalamualaikum, dia mengatakan demikian. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar salamnya mereka, Aisyah membalas waalaikumsalam wal la'na. Tapi wal ghadab ya ikhwatal qiradah wal khanazir. Dan atas kalian kebinasaan, laknat, murka Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara-saudaranya para babi dan monyet. Tayyib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tayyib, kenapa begitu wahai Aisyah?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ama tasma ma yaqul? Tidakkah kau dengar apa yang mereka ucapkan itu? Assalamu alaikum." Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah SAW, "Ama tasma'i ma qultu?" Apakah kau tidak mendengar apa yang ucapkan? Wa alaikum. Dan untuk kalian juga. Dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara doa mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Barakallahu fiikum. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Setelah itu mereka berbincang antara sesama mereka. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Jangan-jangan kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita yang kita ucapkan kepada Muhammad tadi. Kalau memang dia rasul betul-betul, oh kita dapat ancaman ini. Jadi mereka sendiri takut sesungguhnya. Jadi, maka Allah mengatakan hasbuhum jahannam yaslaunaha. Cukup untuk mereka neraka jahannam yang mereka akan memasukinya. Fabisal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali, yakni neraka jahanam. Cukup bagi mereka untuk mereka rasakan begitu panasnya neraka jahanam. Baik. Nah, terus bagaimana tuntunan untuk kita? Karena terkadang kita harus barakallahu berbincang-bincang, bahkan berbisik-bisik. Paham barakallahu fikum? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum, la khaira, tidak ada kebaikan dari kebanyakan yang mereka lakukan. Baik. La khaira fi katsirin min najwahum. Dari perbincangan mereka, dari bisik-bisik mereka, kecuali man amara bisadaqatin, kecuali orang-orang yang dengan berbisik-bisiknya itu mengajak untuk bersedekah. Baik. Amara bisadaqatin au ma'rufin, atau melakukan perbuatan ma'ruf, mengajak berlaku ma'ruf, atau mengajak untuk melakukan islah. Baik. Melakukan islah, perbaikan, perdamaian. Barakallahu fikum. Hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang-orang yang beriman dituntun dalam masalah berbincang ini dan berbisik-bisik ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berbincang-bincang, kalian berbisik-bisik, Fala tatanaju bil itsm, maka jangan kalian berbincang berbisik-bisik dalam rangka berbuat dosa. Barakallahu fiik. Silakan berbisik-bisik tapi untuk kebaikan. Tapi untuk kejelekan jangan pernah. Dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tatanaju bil itsmi wal udwan, demikian juga jangan kalian berbincang berbisik dalam rangka bermusuhan melampaui batas dan bermaksiat kepada Rasul. Nah, terus apa yang kalian harus lakukan? Wa tanaju bil birri wat taqwa. Silakan kalian berbincang, berbisik, berbicara berdua, bertiga, barakallahu fikum, dengan hudu, barakallahu fikum, dalam urusan kebaikan dan takwa. Terlalu banyak kebaikan yang perlu diurus, barakallahu fikum, urusan takwa yang perlu dikembangkan. Yang bukan kita sendiri tapi banyak orang yang harus terjun padanya, butuh ada penggeraknya sehingga harus ada koordinasi yang mengharuskan kita berbincang berbisik antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan yang baik ini, albirri wat taqwa, wa tanaju bil birri wat taqwa. Baik, kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan Allah dan Rasulnya beramal di atas syariatnya. Jangan kalian berbisik, berbincang dengan dosa, permusuhan, menyelisih Rasul. Tapi hendaknya kita berbincang, berbisik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku baik. Al-birri wa taqwa. Berbincang, berbisik untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Barakallahu fikum. Wattaqullah alladhi ilaihi tuhsyarun. Maka Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian yakin akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin akan pertanggungjawaban nanti di hari kiamat, maka tinggalkan ini. Tinggalkan berbincang berbisik dalam rangka berbuat maksiat dan dosa. Barakallahu fikum. Dalam rangka menentang Allah dan Rasulnya, dalam rangka ghibah. Ini maksiat dan dosa ini masuk di dalamnya semuanya, kejelekan-kejelekan yang diperbincangkan, ghibah, namimah, berbagai macam modelnya masuk ke dalam ini. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum. Sebagaimana pembahasan kemarin di awal ayat ini tentang masalah apa? Masih ingat? Di awal surah Al-Syarif. Ahmad Syarif. Zihar. Zihar itu zahar. Zihar. Apakah parahnya? Membebaskan budak, laki atau perempuan. Mukminah, mukmin. Kalau tidak dapat, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberi makan fakir miskin 60 orang. Masya Allah, berat memang. Cuma memang sudah kelihatannya tidak lagi memang dilakukan oleh orang-orang, karena ini perbuatan yang dilakukan di masa jahiliyah. Barakallahu fikum. Yang umat ini sudah dilarang untuk melakukannya. Wallahu alam, masih adakah orang yang melakukannya. Yang jelas ini adalah perbuatan apa? Apa? Perbuatan mungkar dan ucapan dusta. perbuatan mungkar dan ucapan dusta. Taib, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Cukup dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktati, mencukupkan diri dengan apa yang dikatakan. Waalaikum dan atas kalian juga. Dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa mereka enggak. Barakallahu alaikum. Tafadhol.